dan senyum manis di atas bibir bergincu. Kerdip mata merayu jelas coba mengganggu. Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan. Satu korban terjerat itulah harapan. Hadirkan bayangan untuk lepas keresahan. Bergejolak, semua coba berontak. Ketika tak kuasa langsung ku lari mengelak. Memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit untuk